Mitra Bisnis, ada wacana untuk menghapuskan mata pelajaran bahasa Inggris untuk kurikulum SD mulai tahun ajaran mendatang. Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, bahasa Inggris membuat siswa tidak fokus mendalami kemampuan bahasa Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar pendidikan Yudhistira Masardi. Pak Yudhistira, apa komentar Anda? Secara khusus saya sangat setuju ya, karena untuk anak-anak Indonesia, anak manapun, itu pada usia SD itu lebih baik dia menguasai bahasa ibunya terlebih dahulu. Kita kepada umumnya orang Indonesia kan punya dua bahasa sekaligus. Jadi bahasa ibu, bahasa daerah masing-masing. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minang, dan seterusnya. Dan kemudian ketika di Indonesia mereka berhadapan dengan bahasa Indonesia. Ini dua bahasa ini sangat penting untuk pembangunan otak mereka. Jadi baiknya memang kedua bahasa inilah yang dikuasai terlebih dahulu sebelum ke bahasa-bahasa yang lainnya. Sebab kalau bahasa ibunya ini tidak dikuasai dengan baik, maka dia akan mengalami kesulitan untuk belajar bahasa yang lain. Jadi penguasaan bahasa ibu, apakah bahasa lokal daerah maupun bahasa Indonesia, itu sangat penting untuk membangun struktur berpikir anak usia, ya usia dini sampai SD itu ya. Jadi saya sangat setuju kalau fokus untuk anak-anak SD itu pada bahasa ibu, penguasaan bahasa ibu tidak hanya untuk percakapan tetapi juga dalam bentuk penulisan. Menulis dalam bahasa ibu, menulis dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa Minang, kemudian berbicara dalam bahasa tersebut. Kemudian juga menulis dalam bahasa Indonesia dan berbicara dalam bahasa Indonesia. Ini lebih penting dikuasai terlebih dahulu supaya otaknya itu basis penguasaan bahasanya itu menjadi lebih terstruktur, lebih jelas. Dan ini fondasi paling awal untuk anak manusia belajar bahasa. Karena kemampuan berbahasa setiap anak itu kan dia sangat instinktif. Jadi anak bangsa manapun ketika lahir otomatis dia berhadapan dengan bahasa ibunya dan dia memiliki kemampuan berbahasa ibu. Nah kalau insting ini tidak dikembangkan sejak awal maka dia akan melemah. Akibatnya itu tadi kemampuan berbahasanya menjadi lemah secara umum. Apakah ketika dia menghadapi bahasa Indonesia maupun dia menghadapi bahasa asing. Jadi saya setuju dalam satu hal. Ini satu hal ya, kemampuan berbahasa ibu dengan perkembangan otak. Yang kedua adalah ini sangat penting untuk penguasaan pemahaman tentang jati diri bangsa. Bangsa kita kan sudah begini rapuh ya, karena jati dirinya semakin lemah karena kemampuan pengenalan terhadap budaya lokal, kekayaan lokalnya terkikis oleh hal-hal di dalam sekolah maupun yang di luar sekolah. Sekarang ini banyak sekali kita kehilangan bahasa daerah. Ada ratusan atau ribuan bahasa daerah yang punah. Ini bahasa-bahasa dari rumpun bangsa yang suku bangsa yang besar saja yang relatif bertahan, tetapi kita perhatikan saja anak-anak Minang, Sunda, Jawa yang berada di Jakarta itu kita tanya apakah mereka paham bahasa ibunya, bahasa sukunya. Kebanyakan pasti hanya bisa permukaan saja. Ini menyedihkan. Jadi dari sisi ketahanan jati diri bangsa ini mutlak penting sehingga pengenalan bahasa, penguasaan bahasa lokal, bahasa ibu lebih baik memang dikuatkan dulu sekurang-kurangnya sampai jenjang SD kelas 6. Karena kalau basis bahasa lokal bahasa ibu ini dikuasai, ketika dia berhadapan dengan bahasa asing itu relatif lebih mudah. Tapi Pak, beberapa pihak mengatakan mata pelajaran bahasa Inggris sangat penting untuk diajarkan sejak dini agar anak-anak mempunyai dasar yang baik. Apalagi di zaman globalisasi dan komputerisasi yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Bagaimana menurut Bapak? Ya, pandangan itu ada benarnya, tetapi dari sisi keindonesiaan itu sangat naif ya. Sebab begini, saya yakin bahwa bahasa asing itu lebih mudah dikuasai apabila bahasa ibu dikuasai lebih awal. Bahasa ibu daerah maupun bahasa Indonesia dikuasai lebih awal itu lebih kuat, lebih baik. Sehingga memudahkan dia mempelajari bahasa asing. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir. Bahasa asing bisa dikuasai dalam beberapa waktu pendek kok. Mereka dewasa tidak harus dari usia dini. Jadi tidak akan terlambat, Pak, meski baru diajarkan mulai tingkat SLTP. Tidak akan terlambat. Kita contoh lihat bapak-bapak kita generasi awal apalagi ya, yang berbahasa asing begitu banyak. Generasi bapak saya, para founding fathers itu kan kayak Tan Malaka tuh. Jadi dia menguasai 8-10 bahasa asing dengan cepat. Semuanya kembali tergantung kepada semangat belajarnya. Tapi yang paling penting lagi adalah basic tadi, basic struktur otak dan pembangunan insting berbahasa itu yang harus dibangun sejak awal. Tadi, insting bahasa ibu tadi, itu lebih penting daripada bahasa asing. Jangan sampai anak-anak kita dari kecil diajarin bahasa Inggris, kita diajak ngomong daerahnya, diajak ngomong bahasa Indonesia, dia tidak bisa. Orang tuanya bangga bahwa anaknya lebih bisa berbahasa Inggris daripada bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Itu kan salah kaprah, menyedihkan gitu loh. Demikian pakar pendidikan Yudhistira Masardi. Saya Wendy Lim.